إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في دين الله بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله الحمد لله pada kesempatan sore hari yang berbahagia ini atas izin Allah Subhanahu wa taala kita kembali dipertemukan dalam kajian rutin membahas risalah atau kitab Arba'una Hadithan Fit Tarbiyati Wal Manhaj. Pembahasan terakhir pada pertemuan yang lalu sampai di hadis yang ke-17. Hadis ke-17, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullahu taala dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Alaikum biqiyamil lail." Jagalah oleh kalian salat malam. Fa innahu da'bus salihin qablakum. Sebab salat malam itu adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian. Wa qurbatun ilallah ta'ala, dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala. Wa minhatun anil ismi, serta sesuatu yang dapat mencegah dari perbuatan dosa. Wa takfirun lisayyi'at, dan akan dapat menggugurkan kesalahan-kesalahan. Kalimat fa innahu da'bus salihina qablakum wa qurbatun ilallah ta'ala, salat malam adalah merupakan kebiasaan orang-orang soleh sebelum kalian dan bentuk mendekatkan diri kepada Allah ta'ala, dijelaskan oleh penulis, fihi anna qiyamal lail min da'bil anbiya alaihi musallatu wassalam. Ada keterangan di dalamnya bahwa salat malam itu merupakan kebiasaan para nabi alaihi musallatu wassalam. Karena kalau bicara golongan orang-orang soleh, maka tentu yang paling pertama dan utama masuk ke dalamnya adalah para anbiya. Fahum awwalus solihina wal muslihin. Mereka para anbiya itu adalah golongan orang-orang soleh yang pertama dan bahkan yang senantiasa melakukan perbaikan. Dan kata soleh itu sendiri adalah satu kata yang sering kita dengar. Secara makna kata Ibnul Qayyim, yang disebut soleh itu adalah al-qa'imu bihuquqillah wal-qa'im bihuquqi al-ibad, yang menegakkan hak-hak Allah dan menegakkan hak-hak antar sesama hamba. Jadi kalau orang yang soleh ditanyakan siapa sih yang soleh itu, jawabannya adalah orang yang senantiasa menegakkan apa yang menjadi hak-hak Allah dan menunaikan apa yang menjadi hak-hak sesamanya. Qala wa fihi maziyatun wa tafdhilun liqiyamil lail. Nah, dalam kalimat ini juga ada keterangan tentang kelebihan dan keutamaan sholat malam. Ketika sholat malam itu merupakan kebiasaan orang-orang soleh, maka itu sudah lebih dari cukup menunjukkan kalau sholat malam itu benar-benar sholat yang memiliki kelebihan dan keutamaan. Ya, sebab tentu saja orang-orang soleh itu ketika mereka punya kebiasaan, maka kebiasaannya dipastikan baik. Gak mungkin kebiasaannya kebiasaan yang buruk. Ketika sholat malam menjadi kebiasaan mereka, maka sholat malam ini jelas memiliki kelebihan dan keutamaan tersendiri. Kemudian di dalam hadis tadi dikatakan wa minhatun anil ismi, sholat malam itu sesuatu yang dapat mencegah dari dosa. Fihi anna qiyamal lail min a'zami asbabit tahsilit taqwa. Ini menunjukkan bahwa sholat malam itu termasuk sebab terbesar yang dapat mendatangkan ketakwaan. Di Quran surat Al-A'raf ayat 201, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innal ladzina taqau idza massahum ta'ifum minasyaitan tadzakkaru fa idzahum mubsirun." Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu kalau mereka dibisiki oleh kejahatan-kejahatan dari setan untuk melakukan kemaksiatan, dosa, tadzakkaru, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Fa idzahum mubsirun, dan saat itu mereka melihat kesalahan-kesalahan yang dilakukannya. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di ayat ini bahwa seperti inilah keadaan orang-orang yang bertakwa. Ketika ada bisikan-bisikan, ajakan-ajakan dari setan untuk melakukan satu kejahatan, satu keburukan, satu dosa, maka mereka segera mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu cara yang mereka lakukan dalam hal itu adalah qiyamul lail, salat malam. Ya, saat salat malam itu mereka bermunajat kepada Allah, mengingat segala kesalahan dan dosa, sehingga enggan lagi bagi mereka untuk mengerjakan pelanggaran-pelanggaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala wa qiyamul lail yanha sahibahu 'anil ithmi wa yudzakkiruhu bi mughabbatil wuqu' fihi. Maka salat malam itu akan mencegah pelakunya dari berbuat dosa. Dan sholat malam itu akan senantiasa mengingatkannya tentang apa? Tentang ancaman, hukuman ketika terjatuh ke dalam dosa. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Wa minal lail, dan di antara waktu malam, jadi enggak semua waktu malam, menyelisihi sunnah juga kalau semua waktu malam itu dipakai untuk sholat malam. Bagaimana Allah menyebut dalam Al-Quran ini wa minal lail, min dalam ilmu nahu itu disebut min litab'id, untuk menyebutkan sebagian. Wa minal lail, dan dari sebagian waktu malam. Fatahajjad bihi, maka bertahajudlah engkau. Sekali lagi kata para ulama, kalau menjadikan semua waktu malam itu untuk sholat malam justru menyelisihi sunnah. Kalaupun mau, maka itu dilakukan di waktu yang khusus. Kapan? 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Kalau di luar itu gak ada sunnahnya mengerjakan sholat malam semalam suntuk. Ya, cukup ambil sebagian dari waktu malam untuk mengerjakan apa? Salat malam. Qala wa fihi anna awwalan nas biqiyamil lail anna awlan nas biqiyamil lail hum du'atul khair fa fi dhalika tathbitun lahum wa dawa'un hissiyyun wa ma'nawiyyun lahum liyazidu bidzalika nashatan wa yaziduhum dalika ba'da aunillahi ta'ala nashran lil khair. Kemudian disebutkan di sini bahwa yang paling utama untuk mengerjakan sholat malam itu adalah para pelaku kebaikan, para pengajak kepada kebaikan. Karena hal itu akan mengokohkan mereka, menjadi obat lahir dan batin mereka, sehingga tambah semangat setelah pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk menyebarkan kebaikan. Makanya disebutkan di sini bahwa yang paling utama untuk mengerjakan qiyamul lail adalah para juru dakwah, du'atan lil khair, para pelaku kebaikan yang selalu semangat mengajak orang melakukan kebaikan. Qala wa fil hadithi annal ibadata tazid sahibaha quwwatan hissiyatan wa ma'nawiyatan. Di dalam hadis ini yang tadi kita baca, ingat hadis dari sahabat Abu Umamah riwayat Tirmidzi, ya, ada faidah yang bisa kita simpulkan, yaitu bahwa ibadah apapun itu bisa memberikan kekuatan lahir dan batin kepada pelakunya. Maka jadilah sebagai ahlul ibadah. Karena ibadah yang dilakukan apapun itu bisa memberikan kekuatan, kekuatan lahir dan batin, jasmani dan rohani. Wa min a'dhami dzalika qiyamul lail. Di antara bentuk ibadah yang paling agung adalah salat malam. Ya. Fal anbiya'u 'alaihimus shalatu wassalam aqwan nas qalban wa badanan. Para anbiya shalawatullah alaihim ajmain, ya, adalah manusia-manusia yang paling kuat hati dan fisiknya. Wa huma adhamun nas ta'abbudan. Mereka adalah orang yang paling kuat ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Uminda bi ibadatihim qiyamul lail. Dan tadi sudah disebutkan bahwa di antara kebiasaan ibadah yang selalu mereka kerjakan itu adalah salat malam. Ya. Di sini akan disebutkan bukti-bukti yang menunjukkan hal itu. Qala wa minas syawahid ala quwwati sahibit ta'abbud. Di antara bukti yang menunjukkan bahwa pelaku ibadah itu akan memiliki kekuatan adalah qauluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, qala ya'qidu asyaitan ala qafiyati ra'si ahadikum idza huwa nama thalathu uqadin. Setan ini akan mengikat tengkuk kepala salah seorang di antara kalian ketika dia tidur, ya, dengan tiga ikatan. Hadis ma'ruf, hadis yang sering kita dengar. Yadribu makana kulli uqdatin alaika lailun tawilun farqud. Setiap kali atau pada tiap-tiap ikatan itu setan mengatakan malam masih panjang, tidurlah terus. Fa in istayqadha fa dzakarallahu in hallat uqdatan. Tapi kalau kemudian orang itu bangun lalu mengingat Allah, maka lepaslah satu ikatan darinya. Fa in tawaddaa in hallat uqdatan. Kalau kemudian berwudu, lepas lagi satu ikatan. Wa in shalla in hallat uqdatun kullaha. Dan kalau uqdahu kulluha, dan kalau seandainya dia kemudian sholat, maka lepaslah seluruh ikatan itu. Fa'asbaha nasyiton tiban nafs. Sehingga di waktu pagi dia akan mendapati kesemangatan dan baik jiwanya. Wa illa asbaha khabithun nafsi kaslan. Kalau tidak, maka ia akan mendapati jiwanya buruk dan malas. Ya, jiwanya buruk dan malas. Lihat disebutkan dalam hadis ini, kalau seorang bangun di waktu malam, wudu, kemudian sholat, maka pagi-pagi memiliki kekuatan, kesemangatan, ketenangan, tiban nafs, jiwa yang baik. Ia akan merasakan seperti itu. Nah, ini satu bukti bahwa qiyamul lail itu memberikan kekuatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Dalam qiyamul lail tentu ada zikir, bahkan tidak jarang bisa membaca Al-Quran, ya, karena waktu masih panjang. Banyak kebaikan-kebaikan yang bisa dikerjakan di samping sholat malam itu sendiri. Zikir juga sama punya pengaruh yang kuat, ya. Disebutkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara khusus beliau sampaikan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib dan putrinya Fatimah, qala ala adullukuma ala ma huwa khairun lakuma min khadimin, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik bagi kalian daripada kehadiran seorang pembantu. Karena saat itu Fatimah pernah mengeluh kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang capeknya pekerjaan yang atau aktivitas sehari-harinya. Kemudian sempat muncul inisiatif mengadakan pembantu. Lalu Nabi Alaihi Shallallahu Wasallam mengatakan kepada Fatimah, termasuk suaminya Ali bin Abi Thalib, maukah aku tunjukkan kepada kalian berdua sesuatu yang lebih baik daripada kehadiran seorang pembantu. Qala idza awaituma ila firashikuma aw akhadtuma mawaji'akuma fakabbira 34 wasabbiha 33 wahmada 33 fahadha khairun lakuma min khadimin. Kata Nabi, kalau kalian berdua mulai menuju tempat tidur kalian dan hendak berbaring di tempat tidur kalian berdua, maka bertakbirlah, ucapkan takbir sebanyak 34 kali, kemudian tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali. Takbir 34 kali, tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali. Fahadha khairun lakuma min khadimin. Ini jauh lebih baik bagi kalian berdua daripada kehadiran seorang pembantu. Kata Syekhul Islam rahimahullahu taala, beliau menyebutkan faedah dari hadis ini, ya. Qala anna man wadhaba ala hadza dzikri inda naum lam yusibhu i'ya. Siapa saja yang membiasakan untuk membaca zikir ini sebelum tidur, maka ia tidak akan pernah merasakan kelelahan. Ia tidak akan pernah merasakan kelelahan. Li'anna Fatimah tashakat at-ta'aba minal amal, fa'ahalaha Nabi sallallahu alaihi wasallam ala dalika. Sebab sebelum datangnya hadis ini, Fatimah radhiyallahu ta'ala anha mengeluh kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam soal lelahnya dari pekerjaan. Lalu Nabi alaihi salatu wasallam memberikan saran kepadanya untuk membaca zikir ini. Takbir 34 kali, ya, kemudian tasbih 33 kali dan tahmid 33 kali. Tidak ada salahnya bagi kita yang belum tahu untuk coba mengamalkan zikir ini sebelum kita tidur. Ya, sebelum kita tidur. Akan ada pengaruhnya, memberikan kekuatan, ya, secara fisik, bahkan batin tentunya. Qala wakhtaru Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu ta'ala, bahkan Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Fathul Bari, masih terkait dengan hadis ini, beliau mengatakan, anna man wadhaba ala hadza dzikri la yatadarrar bikasratil amal, wa la yashuqqu alaihi walau hasala lahu ta'ab. Siapa saja yang membiasakan membaca zikir ini, maka tidak akan membuatnya bahaya meskipun banyak pekerjaan. dia pun tidak akan merasakan kesulitan sekalipun dalam keadaan lelah. Ini yang menjadi bukti bahwa zikir, sekali lagi qiyamul lail, memberikan kekuatan kepada pelakunya. Kekuatan jasmani dan rohani, lahir dan batin. Jelas kita sehari-hari sibuk dengan aktivitas kita masing-masing. Ya. Berangkat pagi, pulang sore, bahkan ada yang mungkin pulang tengah malam. Berangkatnya pagi, safar, atau untuk pekerjaan, atau untuk hal lainnya. Tentu merasakan kelelahan ketika pulang. Ya, coba sebelum tidur, baca zikir ini. Takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Dan jangan lupa sebelum tidur, ambil air wudhu terlebih dahulu. Ya. Dan baca doa ya, sebelum tidur. Dan ucapkan zikir ini. Ya. Supaya pagi hari tetap dalam keadaan fit. Ya. Ini secara fisik, kalau secara batin jelas lah. Zikir itu kan seperti air yang bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Ketika kita baca zikir, maka bisa menumbuhkan iman kita. Jadi kalau manfaatnya secara batin, gak perlu ditanyakan lagi. Tapi kita ini lebih ke secara fisik pun demikian. Punya pengaruh yang hebat. Buktinya saat Fatimah mengeluh kelelahan, arahan Nabi adalah ini. Baca sebelum tidur, takbir 34 kali, tasbih 33 kali, tahmid 33 kali. Wa naqala Ibnu Qayyim anna man dawama 'ala hadza dzikri wajada quwwatan fi badanihi mughniyatan an khadimin. Nah, Imam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala dalam kitab Al-Wabilus Sayyib, beliau menukil satu pernyataan yang menyebutkan bahwa barang siapa yang continue terus-menerus mengucapkan zikir ini, maka ia akan mendapatkan kekuatan dalam fisiknya, dalam badannya. Ya, mughniyatan an khadimin. Sehingga tercukupkan dari kehadiran seorang pembantu. Qala wa dzakara Ibnu Al-Qayyim aidan fil fa'idatil hadiyati was-sittin min fawaidiz dzikri. Qala anna dzikra yu'ti adh-dhakira quwwatan hatta innahu la yaf'al ma'a adh-dhikri ma lam yudhannu fi'luhu bidunihi. Ibnu Qayyim rahimahullahu taala juga menyebutkan faedah yang ke-61 dari faedah-faedah tentang zikir. Jadi banyak sekali. Ini faedah yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim kali ini, faedah yang ke-61. Ini yang ada kaitan dengan pembahasan kita. Kata Imam Ibnu Qayyim, "An-nadzikra, sesungguhnya zikir itu bisa memberikan kekuatan, ya. Zikir itu bisa memberikan kekuatan kepada seseorang sehingga ia mampu mengerjakan satu pekerjaan yang dia tidak mampu melakukannya ketika tidak berzikir. Ketika tidak berzikir. Jadi pengaruhnya sangat besar. Pengaruhnya sangat hebat. Orang yang qiyamul lail tentu tidak lepas dari zikir. Kalau seandainya digabungkan zikir kemudian sholat, ya, kemudian itu dilakukan di waktu yang tepat, maka jelas ini menghasilkan keutamaan yang sangat besar. Keutamaan ucapan, keutamaan perbuatan, keutamaan waktu tiga-tiganya disatukan. Keutamaan ucapan itu tadi, zikir, baca Al-Quran. Keutamaan perbuatan, ya sholat malam itu tadi. Keutamaan waktu, waktunya dilakukan di waktu di mana doa itu mustajab, doa itu dikabul, dan waktu di mana Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Tsulutsul lailil akhir, sepertiga malam terakhir. Nah. Qala Atha al-Khurasani, kana yuqal qiyamul lail mahyatun lil badan wa nurun fil qalbi wa dhiya'un fil basar wa quwwatun fil jawarih. Imam Atha al-Khurasani rahimahullah, beliau mengatakan, dulu dikatakan bahwa salat malam itu bisa menghidupkan badan, membuat fit maksudnya, dan nurun fil qalbi, menjadikan adanya cahaya di dalam hati, wa dhiya'un fi al-basar, serta cahaya dalam pandangan. Wa quwwatun fil jawarih, serta kekuatan pada anggota badan. Banyak athar dari para salaf, orang-orang terdahulu, terkait dengan keutamaan dari qiyamul lail, zikir, dan juga membaca Al-Quran. Nah, hadis yang barusan kita baca, hadis Abu Umamah, di situ juga sudah disebutkan sebenarnya beberapa keutamaan dari qiyamul lail. Nabi mengatakan, alaikum biqiyamil lail, jagalah oleh kalian sholat malam, karena sesungguhnya sholat malam itu merupakan da'bus sholihin, kebiasaan orang-orang soleh, kemudian upaya mendekatkan diri kepada Allah. Lalu disebutkan bahwa qiyamul lail itu sesuatu yang bisa menghalangi, mencegah seseorang melakukan dosa dan menjadi penggugur untuk kesalahan-kesalahan. Ikhwati billah rahimakumullah, berikutnya al-hadithu as-samina asyara, hadis yang ke-18. Kita baca terlebih dahulu hadis ini, hadis dikeluarkan oleh Bukhari Muslim. Qala an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma anna Mu'adhan ibn Jabalin radhiyallahu ta'ala anhu kana yusalli ma'an Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, sahabat Jabir ini termasuk satu dari 7 sahabat yang dikategorikan terbanyak mendengarkan hadis dari Nabi alaihi salatu wasallam, atau mengambil hadis dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Disebutkan bahwa sahabat Mu'ad bin Jabal, kalau sahabat Mu'ad bin Jabal itu salah seorang sahabat yang dikenal a'lam bil halali wal haram, yang paling tahu soal halal dan haram. Ya. Sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu kana yusalli ma'an Nabi. Beliau pernah salat bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, menjadi makmum. Tidak disebutkan di sini salat apa, namun disebutkan dalam riwayat lain salat yang dimaksud adalah salat Isya. Ya. Jadi sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu taala anhu pernah salat di belakang Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, salat Isya. Tsumma ya'ti qaumahu fa yusalli bihim shalah. Kemudian setelah selesai, sahabat Mu'ad bin Jabal datang ke kaumnya lalu menjadi imam, karena saat itu kaumnya belum ada yang salat Isya. Ya, bisa jadi menunggu kehadiran sahabat Mu'ad bin Jabal. Jadi ketika sahabat Mu'ad bin Jabal sudah hadir di tengah-tengah kaumnya, maka beliau menjabat sebagai imam dalam sholat yang sama, padahal sebelumnya sudah sholat, ya, dua kali. Kata para ulama, sholat yang kedua menjadi sunnah nilainya bagi sahabat Mu'ad bin Jabal. Nah, ini juga dijadikan dalil oleh para ulama bahwa orang yang sholat wajib itu boleh bermakmum kepada orang yang sedang sholat sunnah. Jadi misalnya kita masbuk, ya masbuk, kita ingin bermakmum, ada orang yang sedang sholat, kita nggak tahu kalau dia sedang sholat sunnah, ya nggak apa-apa kita bermakmum sholat di belakangnya, nggak masalah, ya. Faqara abihimul Baqarah. Lalu sahabat Mu'adh bin Jabal ini membaca surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah panjang. Ya. Kalau kita kan paling banter ya Al-Ikhlas gitu kan. Surat Al-Baqarah. Qala fatajawwaza rajulun fa shalla shalatan khafifatan. Lalu ada seseorang yang memisahkan diri karena sahabat Mu'adh membaca surat Al-Baqarah, dia gak kuat lamaan, akhirnya memisahkan diri, kemudian sholat sendirian dengan sholat yang ringan, gak terlalu panjang dan lama. Fabalagha dzalika Mu'adzan faqala innahu munafiq. Sampai beritanya kepada sahabat Mu'adh, hingga kemudian sahabat Mu'adh mengatakan, wah dia ini munafik dia. Fabalagha dzalika ar-rajula, sampai juga kata-kata Mu'adh bin Jabal ini ke orang tadi. Fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam, ia pun datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala ya Rasulullah, kemudian dia berkata, wahai Rasulullah, inna qaumun na'malu bi aidina wa nuski bina wadhihina. Wahai Rasulullah, kami ini kaum yang bekerja, bercocok tanam, bertani, capek menghabiskan waktu dari pagi sampai siang untuk itu. Wa inna Mu'adzan shalla binal barihata faqara al-Baqarah. Tiba-tiba sahabat Mu'adh memimpin kami salat, kemudian dia membaca surat Al-Baqarah. Fa tajawwaztu faza'ama anni munafiq. Kemudian aku misahkan diri, aku keluar, aku tidak ikut, dan dia menuduhku sebagai seorang munafik. Faqala Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, mendengar itu kemudian Nabi berkata kepada sahabat Mu'adh, ya Mu'adh, afattanun anta, wahai Mu'adh, apakah kamu ini akan membuat fitnah di tengah-tengah manusia? Beliau ulangi tiga kali, afattanun anta ya Mu'adh, afattanun anta ya Mu'adh. Tidak salah sebenarnya membaca surat Al-Baqarah dalam sholat, sholat apapun itu termasuk sholat isya, gak masalah, ya. Cuma jangan sampai itu memberatkan makmum kalau kita posisinya sebagai imam. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam itu selalu mengingatkan kalau imam itu harus ingat siapa yang di belakang, karena di belakang itu ada orang tua, ada anak kecil, ada orang yang sedang mengerjakan satu tugas pekerjaan, ada orang yang ingin melakukan satu kebutuhan dan lain sebagainya, kan gitu. Ya, jadi sebenarnya yang disalahkan itu bukan bacaan surat Al-Baqarahnya, tapi tidak memperhatikan bagaimana kondisi apa makmum itu. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, afattanun anta ya Mu'adh, apakah kamu ini hendak membuat fitnah wahai Mu'adh, sebutkan tiga kali, ya. Nah, di sini menunjukkan bahwa kita memang harus waspada. Kadang-kadang ada satu hal yang baik, tapi ketika kita paksakan untuk kita kerjakan saat itu juga, bisa jadi menimbulkan kejelekan, menimbulkan fitnah. Jadi ada kalanya kita akhirkan pengerjaannya gitu, walaupun itu baik, ya, ada kalanya kita akhirkan, karena kondisi manusia gak sama, ada yang gak ngerti, ada yang sudah ngerti gitu. Iqra wasyamsi wadhuhaha wasabbih isma rabbikal a'la wa nahwaha. Bacalah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, surat wasyamsi wadhuhaha dan sabbih isma rabbikal a'la dan semisal keduanya. Ikhwati billahi rahimani wa rahimakumullah, hadis riwayat Bukhari Muslim, di dalam hadis tadi ada kalimat kana yusolli ma'an nabi, sahabat Mu'adh sholat di belakang Nabi. anna lil imam an yastakthir minal khair ma lam yashuq 'alal musallin. Khusus bagi imam memang dianjurkan untuk memperbanyak kebaikan. Misalnya dengan sedikit memperlama sholat, ya, membaca surat-surat yang panjang. Malam ya syuk alal musallin, selama itu tidak memberatkan kepada orang-orang yang sholat. Qala faqara bihimul baqarah fihi itolatus sholat malam ya syuk alal musallin. Kemudian dalam hadis tadi disebutkan bahwa sahabat Mu'ad ketika jadi imam baca surat Al-Baqarah. Nah, di sini ada keterangan tentang bolehnya memanjangkan sholat, membuat sholat itu agak lama gitu. Di antaranya adalah dengan baca surat Al-Baqarah atau surat-surat lainnya. Tapi ingat, malam yasyuk alal musallin, selama itu tidak memberatkan jamaah, tidak memberatkan makmum. Beda kalau kita sholat sendirian, ya. Qala fatajawwaza rajulun. Kemudian berikutnya dalam hadis tadi disebutkan bahwa ada seseorang yang memisahkan diri, ya. Ada seseorang yang memisahkan diri. Fihi jawazun fisalil ma'mum an salati imamihi lihajatin. Ini ada keterangan tentang bolehnya makmum itu memisahkan diri dari salatnya imam ketika ada kebutuhan. Ketika ada kebutuhan. Apa kebutuhan ya? Macam-macam. Misalnya gak kuat mau ke belakang, ya sudah, batalkan. Selesaikan dulu apanya? Hajatnya. Ya. Nah, itu kebutuhan. Jadi gak masalah membatalkan diri. Ya. Atau misalnya ingat sesuatu yang dikhawatirkan. Ya. Yang dikhawatirkan. Batalkan, gak masalah, selesaikan dulu, bereskan dulu urusannya, baru kemudian ikut sholat lagi. Jadi gak masalah, ya. Artinya makmum memang terikat, tapi bukan berarti terikatnya tanpa batas, ya. Tetap ada batas. Ketika makmum ini ada keperluan, boleh dia memisahkan diri dari imam, membatalkan sholatnya. Kemudian fa'atan Nabiyya sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalam hadis tadi saat orang yang memisahkan diri dari salat itu mendengar bahwa Mu'ad menyebutnya sebagai munafik, maka dia segera datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Fihi talabu daf'il madlamah ingda ulil amri. Di sini ada faidah. Apa faidahnya? Faidahnya adalah meminta perlindungan dari kezaliman. Kepada siapa? Kepada waliyul amr. Kepada waliyul amr. Jadi orang tadi merasa tidak terima ketika dikatakan munafik karena dia punya alasan kuat. Akhirnya datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam meminta perlindungan. Kemudian dalam hadis dikatakan inna qaumun na'malu bi aidina. Kami adalah kaum yang biasa bekerja, ya, bekerja, bertanam, bertani. Kemudian sahabat Mu'ad tadi malam memimpin kami sholat membaca surat Al-Baqarah. Akhirnya aku memisahkan diri dari jamaahnya. Kemudian aku disebut munafik. Nah, kalimat ini, kalimat yang disampaikan oleh seseorang yang memisahkan diri dari jamaah sholat, menunjukkan bahwa al-insaf wal-adl fil khusumah antadhkur malaka wa ma'alaika. Bahwa yang disebut sikap adil dan insaf dalam perselisihan itu adalah engkau menyebutkan alasan dan menyebutkan apa yang dituduhkan kepadamu. Ya, engkau menyebutkan alasan dan menyebutkan apa yang dituduhkan kepadamu. Orang ini menyebutkan alasannya kepada Nabi, mengapa dia memisahkan diri dari jamaah sholat. Alasannya adalah karena itu tadi, kami kelelahan, gak kuat kalau sholatnya terlalu lama. ya, menyebutkan alasan dan menyebutkan juga apa yang dituduhkan kepadanya, karena sahabat Mu'ad mengatakan bahwa dia munafik begitu. Nah, jadi ketika berselisih mesti seperti itu. Makanya tidak setiap tuduhan itu kemudian diterima secara mentah-mentah, mesti dipelajari dulu. Ya, mesti dipelajari, mesti diketahui apa sebabnya. Ya. Kalau ada orang yang melakukan sesuatu yang menurut kita kesalahan, jangan langsung diponis salah. Pelajari dulu. Makanya dalam mengingkari kemungkaran itu yang harus dipastikan pertama adalah soal mungkarnya. Apakah benar itu kemungkaran? Yang kedua, keadaan orangnya. Ya. Kemungkarannya dan pelakunya. Nah, pastikan dulu. Belum tentu kemungkaran ya, yang kita ingin ingkari itu adalah merupakan kemungkaran. Bisa saja perkara yang masih diperselisihkan. Kalau perkara yang masih diperselisihkan, jangan diingkari. Ya. Itu yang pertama. Yang kedua, belum tentu orang yang nampak dalam penglihatan kita dia melakukan kemungkaran, dia betul-betul melakukan kemungkaran. Bisa jadi ada alasannya. Seperti misalnya, contoh sederhana di siang hari bulan Ramadan, kita ngelihat ada orang lagi makan. Makan di siang hari bulan Ramadan jelas kemungkaran, ya kan? Tapi mesti pastikan dulu, apa alasannya dia makan? Bisa saja dia sedang musafir. Dia orang yang safar, yang memang tidak saum. Akhirnya dia makan. Kalau kita tidak pastikan terlebih dahulu, kita langsung ingkari, maka kita telah melakukan satu kesalahan. Justru kemungkaran yang kita lakukan. Ada orang berjalan dengan seorang wanita. Jangan kemudian langsung divonis, wah, ikhtilat ini, pacaran ini. Pastikan dulu siapa wanita itu. Kita ngelihat teman kita berdua jalan dari kejauhan dengan seorang wanita. Jangan kemudian langsung dicatat-catat. Kemudian sampaikan, wah si fulan lihat dia jalan sama seorang wanita, ini gak benar ini, menyelisihi syar'i ini. Belum dipastikan siapa wanita itu. Bagaimana kalau seandainya wanita itu ternyata ibunya? Bagaimana kalau seandainya wanita itu ternyata kakaknya, adiknya, mau apa? Ya. Jadi jangan sampai kita mengingkari kemungkaran tapi jatuh ke dalam kemungkaran yang sama atau bahkan yang lebih parah dari itu. Nah, jadi pastikan terlebih dahulu segala sesuatunya, karena ingkar mungkar itu ada kaidahnya. Ya. Nah, qala qauluhu ya Mu'ad afattanun anta. Dalam hadis tadi Nabi tiga kali mengucapkan, wahai Mu'ad afattanun anta, apakah kamu ini akan membuat fitnah? Ini kalimat keras ya. Fihi taghlidul muallim ala tilmidhihi idza da'atil hajah. Kata para ulama di dalamnya ada faedah tentang bolehnya seorang muallim, seorang guru, seorang pengajar memberikan sikap yang cenderung sedikit keras kepada muridnya ketika itu dibutuhkan. Apa yang diucapkan oleh Nabi kepada sahabat Mu'ad cukup keras. Afattanun anta ya Mu'ad. Apakah kamu ini ingin membuat fitnah wahai Mu'ad? Membuat kekacauan, menciptakan sesuatu yang buruk. Ini kan kalimat yang serius, kalimat yang keras, ya. Tapi itu boleh dilakukan oleh seorang guru kepada muridnya ketika memang dibutuhkan. Wa bi khassah fi ma yata'allaq bi tanfirin nas, terlebih khusus terkait dengan hal-hal yang bisa membuat orang lari dari agama, ya. Qala wa fihi anna ala du'atil khair mura'atu ahwalin nas. Wa yata'akkad fi man yatawalla imamatal masajid. Dalam hadis ini ada faedah yang bisa diambil, di antaranya adalah bahwa khusus bagi para pelaku dakwah, orang-orang yang semangat mengajak manusia kepada kebaikan, untuk memperhatikan keadaan manusia. Karena antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, beda kondisinya. Ya. Dan memastikan siapa yang benar-benar layak menjadi imam di masjid. Ya, kan Nabi SAW juga menentukan beberapa kriterianya. Supaya apa? Supaya sholat yang dilakukan itu benar-benar tertib, berjalan dengan apa? Baik. Ya. Nah. Selanjutnya al-hadithu at-tasi'asyara, hadis yang ke-19. Qala an Abi Kabsyah al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari sahabat Abu Kabsyah al-Anmari radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan qala Rasulullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalasun uqsimu alaihinna." Ada tiga hal yang aku bersumpah atasnya. Antara lain yang pertama, "Ma naqasa malu 'abdin min shadaqatin." Enggak akan pernah berkurang harta seorang hamba karena sedekah. Ini Nabi bersumpah ya dalam hal ini. Kemudian wala zulima abdun mazlamatun sabara 'alaiha illa zadahu Allahu 'izza. Yang kedua, tidaklah seorang hamba dizalimi dengan suatu kezaliman, kemudian dia sabar atasnya, melainkan Allah pasti akan tambahkan kemuliaan baginya. Yang kedua, wala fataha 'abdun baba mas'alatin illa fatahallahu 'alaihi baba faqrin. Yang ketiga, tidaklah seorang hamba membuka peluang untuk meminta-minta, melainkan Allah Subhanahu wa taala akan membukakan peluang kepadanya berupa kefakiran. Allah akan bukakan pintu kefakiran malah. Ya. Ini Nabi bersumpah. Tiga hal ini. Kalau sumpah itu kan sesuatu yang memang menggambarkan penekanan yang kuat. Harta itu gak akan pernah habis berkurang karena sedekah. Ya. Jika ada orang yang didolimi kemudian dia sabar, maka Allah akan menambahkan kemuliaan padanya. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kalau ada orang bermudah-mudah mulai membuka peluang untuk meminta-minta kepada manusia, justru Allah akan bukakan pintu kepakiran baginya. Nah. Makanya dalam banyak hadis Nabi alaihi salatu wasalam itu menghasung untuk kita giat bekerja, ya, supaya tidak cenderung punya kebiasaan meminta-minta. Dan ingat, meminta-minta itu bukan pekerjaan. Karena khawatir zaman sekarang ini ada orang yang menganggap bahwa meminta-minta itu sebagai satu pekerjaan, bukan pekerjaan. Makanya dicela, ya, dicela. Bahkan ada satu kitab khusus judulnya itu tercelanya meminta-minta, Zammul Masalah. Ya. Banyak hadis yang berbicara tentang masalah jeleknya meminta-minta. Ya. Makanya pekerjaan itu penting, ya, apapun jenis dan bentuk pekerjaannya, yang terpenting halal. Kita harus punya mindset yang benar, ya, ahalallahul bai wa harramar riba, itu mindsetnya. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan apa? Riba. Jual beli halal, riba haram. Mending dagang we, ya, bisnis is dagang. Bisnis itu adalah apa? Dagang. Begitu. Bekerja dengan tangan sendiri, ya. Sampai Nabi menyebutkan kan dalam sebuah hadis, seseorang yang dia mengumpulkan kayu bakar kemudian mengikatnya lalu memikulnya kemudian menjualnya, itu jauh lebih baik baginya daripada dia harus meminta-minta, ya. Bahkan orang yang punya kebiasaan seperti ini pada hari kiamat nanti akan datang dalam keadaan di wajahnya itu sudah tidak ada dagingnya lagi karena berjatuhan kan. Ya. Nah. Qala wa uhadditsukum haditsan fahfadhuhu innama ad-dunya li arba'ati nafarin. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku akan menyampaikan kepada kalian satu hadis. Satu hadis, hafalkan oleh kalian. Sesungguhnya dunia itu untuk empat orang. Sesungguhnya dunia itu untuk empat orang. Abdin razaqahullahu malan wa ilman fahuwa yattaqi fihi rabbahu wa yasilu fihi rahimah wa ya'malu lillah fihi haqqan fahadha bi afdhalil manazil. Yang pertama, untuk seorang hamba, razaqahullahu malan wa ilman, yang Allah telah anugerahkan kepadanya harta dan ilmu. Harta punya, ilmu ya iya ya. Fahuwa yattaqi fihi rabbah, kemudian dia bertakwa kepada Rabbnya, kepada Allah. Wa yasilu bihi rahimah, ya senantiasa menyambung silaturahim. Wa ya'malu lillah fihi haqqan, dan beramal karena Allah dengan sebenar-benarnya. Fahadha bi afdhalil manazil, maka yang ini ada di kedudukan yang paling utama. Yang ini ada di kedudukan yang paling utama. Ya. Ideal punya harta, punya ilmu, kemudian bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala, mengerjakan segala sesuatu ikhlas karena Allah. Wa abdin razaqahu Allahu ta'ala ilman walam yarzuqhu malan. Nah, yang kedua, untuk seorang hamba yang Allah subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepadanya ilmu, tapi tidak mendapatkan anugerah harta. Fahuwa shadiqun niyyah, tapi dia punya niat yang baik. Ya. Yaqulu, dia mengatakan, lau anna li malan la'amiltu bi'amali fulanin. Seandainya aku punya harta, tentu aku akan melakukan seperti apa yang dilakukan oleh si fulan yang pertama tadi. Fahuwa biniyatihi, maka ia mendapatkan niatnya. Fa'ajruhu masawa, pahala keduanya sama. Pahala keduanya sama. Pahala yang pertama dan juga yang kedua ini. Wa'abdin, yang ketiga, razaqahullahu malan walam yarzuqhu ilman. Yakhbitu fi malihi bighairi ilmin, la yattaqi fihi rabbah, wa la yasilu fihi rahimah, wa la ya'malu lillahi fihi haqqan, fahadha bi akhbathil manazil. Yang ketiga, untuk seorang hamba yang Allah anugerahkan kepadanya harta, tetapi tidak Allah anugerahkan ilmu, ya, dia menggunakan hartanya tanpa ilmu, tanpa bimbingan. Dia tidak bertakwa kepada Rabbnya. Dia tidak menyambung silaturahim. Dia pun tidak beramal ikhlas karena Allah dengan sebenar-benarnya. Berarti ini kebalikan yang pertama. Fahadha bi akhbathil manazil. Maka dia ini ada di kedudukan yang paling buruk. Ada di kedudukan yang paling buruk. Yang terakhir, yang keempat, wa abdin lam yarzuqhullahu malan wala ilman. Seorang hamba yang Allah tidak anugerahkan kepadanya harta, tidak juga ilmu. Harta enggak punya, ilmu juga enggak ada. Fahuwa yaqul, kemudian dia mengatakan, lau anna li malan la amiltu fihi bi amali fulan. Seandainya aku punya harta, tentu aku akan melakukan seperti si fulan yang ketiga tadi. Ya. Si fulan yang ketiga yang menggunakan hartanya tanpa ilmu, yang tidak bertakwa, yang tidak menyambung silaturahim, yang tidak beramal dengan ikhlas. Ini yang keempat. Gak punya harta, gak punya ilmu, tapi kemudian mengatakan kalau seandainya aku punya harta, maka aku akan meniru si fulan. Yang ketiga, fahuwa biniyatihi, maka dia dicatat sesuai niatnya. Fawizruhuma sawa, sehingga dosa keduanya sama. Ya, dosa keduanya sama. Kalau kita perhatikan kembali, kita baca kembali isi hadis ini, ya, betul-betul nyata apa yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ada orang yang Allah anugerahi harta, ilmu, dan keadaannya baik. Ada juga yang Allah anugerahi ilmu tapi tidak punya harta, tapi sangat ingin berbuat baik seperti orang-orang yang dianugerahi apa? Harta. Ada juga orang yang Allah anugerahkan kepadanya harta tapi enggak punya ilmu. Ya, akhirnya menggunakan harta sesuai dengan keinginannya. Memenuhi hawa nafsunya, tidak bertakwa kepada Allah. Ini keadaannya buruk. Ada juga yang harta tidak punya, ilmu tidak punya, malah meniru orang-orang yang buruk. Ya, udah harta gak punya, ilmu tidak punya, yang dicontoh orang-orang yang punya harta, yang tidak menggunakan hartanya dengan baik, yang hartanya malah membuatnya binasa, waliyahubillah. Ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah, hadis ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam At-Tirmidzi. Di dalam hadis ini disebutkan bahwa ada tiga perkara yang Nabi alaihi salatu wasalam bersumpah padanya. Ya. Disebutkan di sini bahwa ta'kidul kalam bil qasami taratan wa bi ghairihi taratan ukhra. Bolehnya menguatkan perkataan dengan sumpah atau tidak. Dengan sumpah atau tidak. Kalau kita ingin memberikan penekanan terhadap apa yang akan kita sampaikan, maka tidak ada salahnya untuk kita menyampaikan apa? Sumpah atau menyertakan sumpah. Tujuannya apa? Lil ihtimam. Tujuannya supaya diperhatikan. Nabi alaihi salatu wassalam, beliau di sini mengatakan ada tiga hal yang aku bersumpah padanya. Ketiga hal yang akan disampaikan oleh beliau ini sesuatu yang butuh perhatian dari kita semua. Ya. Jadi intinya bersumpah itu boleh sesuai kebutuhan. Dan bersumpah itu tidak mesti ketika diminta. Tanpa diminta pun kita boleh bersumpah ketika kita ingin meyakinkan lawan bicara kita. Atau saat kita ingin meyakinkan bahwa apa yang kita sampaikan itu benar, boleh, ya, walaupun tidak diminta. Jadi sesuai kebutuhan saja. Kalau terlalu berlebihan ini juga dilarang, karena bisa jadi kita nanti malah bersumpah terhadap sesuatu yang sebenarnya bohong. Kenapa? Karena kebiasaan bersumpah. Saat bohong pun bersumpah, demi Allah begini-begini, demi Allah konon katanya. Loh, sudah konon katanya tapi diawali dengan apa? Sumpah, kan salah. Kalau yang namanya konon, katanya, itu kan baru berita yang butuh kepastian benar dan tidaknya. Tapi sudah diawali dengan apa? Sumpah. Kenapa? Karena terlalu sering bersumpah. Apa-apa sumpah. Nah, ini salah, keliru, enggak boleh. Jadi sesuai kebutuhan, sebagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan itu. Kemudian dalam hadis ini ada faedah lain, yaitu anna ala du'atil khair at-tanawwu fi isti'mali asalibil kalam ma'an nas bihasbi nau'il mutakallam anhu. Khusus bagi juru dakwah, pelaku dakwah yang mengajak manusia kepada kebaikan, penting untuk menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda. Menggunakan ungkapan-ungkapan yang berbeda-beda ketika menyampaikan sesuatu kepada manusia. Ya. Sesuai dengan kebutuhan, tujuannya supaya mudah dipahami. Ya, supaya mudah dipahami. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menyampaikan sesuatu yang penting, ilmu, pertama beliau mengatakan ada tiga perkara yang aku bersumpah di dalamnya. Kemudian berikutnya, aku ingin menyampaikan kepada kalian satu hadis, hafalkan. Ya, sesungguhnya dunia itu untuk empat orang. Biasanya kalau ada satu perkara dibagi menjadi tiga bagian, ada ini, ada itu, lebih mudah dan lebih cepat dicerna oleh si pendengar. Yang pasti penting bagi juru dakwah untuk menguasai hal ini, ya, uslub-uslub retorika, gaya bicara yang baik supaya ilmu tersampaikan dengan baik. Seperti itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau memang diberi jawami'ul kalim, kesempurnaan berbicara, kesempurnaan kalimat-kalimat yang disampaikannya. Jami' mani. Ya, jadi kalimat yang disampaikan itu kalimat yang singkat, padat, betul-betul mudah dipahami dan tidak membingungkan. Nah, kemudian dikatakan dalam hadis tadi kalimat abdun, seorang hamba, seorang hamba. Dunia itu untuk empat orang, ya kan? Di antaranya satu untuk seorang hamba. Ada kalimat hamba. Fihi istisyaru makna ta'abbud asna amali ta'ah. Ada faedah di dalamnya, yaitu ketika disebutkan kata hamba, ini adalah sesuatu yang harus dirasakan saat mengerjakan ketaatan. Saat mengerjakan ketaatan. Lianna dzalika ada'a li husulil ikhlas al-qalbi. Sebab ketika kita merasa bahwa kita ini sebagai hamba, ya, saat melakukan ketaatan, maka ini bisa mendatangkan keikhlasan dalam diri kita, ya, bahwa kita beribadah ini memang kita hamba, sedangkan kewajiban hamba itu, ya, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk faedah-faedah lain insyaallah akan kita sampaikan pada pertemuan mendatang. Sore hari ini kita cukupkan sampai di sini. Wallahu taala a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.